akan mencari dengan sedanmu itu. Seringkali kau mengkhianati, tapi engkau aku maafkan salahmu. Tapi kali ini melihat permainan sandiwaramu. Sudah sering kali kau mengkhianati, tapi engkau aku maafkan salahmu. Tapi kali ini kau sungguh terlalu, tak mungkin lagi ku maafkan salahmu. Tak mungkin lagi ku maafkan salahmu, salahmu. Fildan Pau-Pau.